kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya kebiasaan beliau itu menghasung untuk qiyam Ramadan, untuk mengerjakan sholat pada bulan Ramadan tanpa memerintahkan mereka dengan satu perintah yang sangat. Satu perintah yang sangat itu enggak, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hasungan, yang mana hasungan itu sifatnya istihbab, laisa ala sabilil wujub, tidaklah hal tersebut itu hukumnya wajib, bukan, tetapi al istihbab, hukumnya sunnah. Tayyib. Fayaqulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qama ramadhan, qama ramadhan itu maknanya adalah ia mengerjakan sholatut tarawih di bulan Ramadhan. Dalam keadaan beriman serta mengharap pahala, ia beriman dan mengharap pahala, ini syaratnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya ampunan apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Hadis ini hadis yang sangat sering kita dengar, ya kan? Hadis yang sangat sering sekali kita dengar, atau masing-masing kita telah hafal mungkin, atau masing-masing kita telah menghafalkannya. Hadis man qama ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Di sini diterangkan ma'asyiral muslimin wal muslimati rahimakumullah, bahwa qiyamu ramadhan min afdhali nawafilil a'mal. Ini sudah mulai menyinggung bahwa salat tarawih, berdiri salat tarawih, termasuk amalan yang paling utama, yang hukumnya sunnah, yang dilakukan oleh seorang hamba. Yataqarrabu bihal abdu ila rabbihi fi hadha syahril mubarak. Yang seorang hamba itu mendekatkan diri dengannya, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan tersebut di bulan yang diberkahi ini. Di bulan yang diberkahi ini, yaitu bulan Ramadan. Pertanyaannya, apabila seorang melakukannya di awal-awal Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menghasungnya terlebih di akhir daripada bulan Ramadan. Maka yang dimaksud dengan qiyam Ramadan, berdiri mengerjakan salat di bulan Ramadan, ai biqiyami ma tayassara minal lail. Ia berdiri mengerjakan salat apa yang mudah baginya dari malam. Di malam hari dia kerjakan, baik di awal Ramadan, di tengah Ramadan, terlebih lagi dihasung ketika di akhir dari bulan Ramadan, yaitu 10 dari bulan Ramadan. di mana dahulu para salaf mereka menghidupkan 10 akhir dari bulan Ramadan malam-malamnya. Dengan apa mereka menghidupkannya? Dengan sholat malam, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan membaca Al-Quran. Mereka hidupkan dengan ini, bukan dihidupkan dengan genjeringan, begadang, udududan, nonton CD, ya kan? Sampai pagi, terus kemudian sahur. Alhamdulillah ini saya telah menghidupkan malam ini bersama beberapa orang, tetangga-tetangga. Lah ngapain kamu menghidupkan malam? Ya genjrengan, udududan, nyetel film misalkan. Itu bukan yang dimaksud. Jelas ya? Bukan yang dimaksud. Betul. Diperintahkan untuk menghidupkan malam, tetapi untuk apa? Ibadah. Qiyam Ramadan. Sawa'un kana munfaridan fi baitih am kana fil jama'ati fil masjid. Sama saja apakah dia sholat sendirian di rumahnya atau berjamaah di masjid. Sama saja ini. Nah, sama saja apakah dia mengerjakannya di rumah ataupun di masjid secara berjamaah. Ini kan salah satu amalan. Saya beri contoh, kalau di Mekah, di Al-Haram itu, di Mekah, di Madinah, itu biasanya sholatnya itu di 10 akhir bulan Ramadan itu 2 kali. Buka puasa itu jam 7 biasanya. Buka puasa. Isya biasanya itu tambah 2 jam. Berarti jam 9. Itu sudah pasti. Meskipun jam 8 sudah masuk Isya. Tetapi saking padatnya manusia, saking banyaknya orang, pemerintah memberikan kebijakan. Dan itu tidak mengapa mengakhirkan sholatul Isya. Tidak mengapa, tidak masalah. Bahkan itu sunnah. Bahkan itu apa? Sunnah. Rata-rata orang datang ke Mekah itu untuk apa? Liburan, geleleng-geleleng begitu. Apalagi di bulan Ramadan, ya. Sehingga istirahatlah, liburan ini. Lihat-lihat saja pemandangan. Enggak kan? Rata-rata orang datang ke Mekah, ke Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah adalah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Terlebih di bulan Ramadan. Jadi dipepetkan oleh pemerintah, pokoknya jam 7 buka puasa, jam 7 kurang 10, jam 7 kurang 5, jam 7 lewat sekian, intinya nanti adzan isya itu jam 9. Itu qomat biasanya jam 9.15 atau setengah 10 itu qomat. Kemudian salatul isya dilanjutkan dengan apa? Tarawih. Biasanya selesai jam 11 atau setengah 12 selesai. Nanti mulai lagi itu jam 1 sampai jam setengah 4. Jam 1 sampai jam setengah 4. Jadi hidup malam 10 akhir dari bulan Ramadan itu hidup. Dihidupkan dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ora kesel lah suka-suka? Ya kalau kesel istirahat, enggak usah ibadah, enggak apa, simpel aja. Kamu capek? Iya, ya sudah istirahat sana. Damai kan? Tidak ada paksaan memang. Kalau kamu datang dari hati nurani, kamu sudah niatkan ibadah, apapun resikonya, jalani sudah. Bismillah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti yang ngantuk siang hari? Ya tidur kalau ngantuk. Bagaimana lagi? Persiapkan nanti malam lagi. Ibadah full pokoknya. Sehingga orang betul-betul akan merasakan capek, lelah, itu iya. Pasti itu capek lelah. Jadi makannya itu jam 7 sampai jam 9 di sela-sela itu, ba'dal maghrib. Makan takjil biasanya, kurma, minum teh, kopi biasanya. Nanti setelah itu baru makan menu besar setelah sholat. Baru pada makan biasanya sampai nanti jam 9. Nanti dimulai lagi untuk tarawih. Wah, saya enggak pulang lah, ini selesai jam 11 atau setengah 12. Enggak pulang ke kamar, ke hotel. Bagus sudah, silakan, tidak masalah. Terus gimana, saya lapar ini? Ya makan kalau lapar, sangu. Bawa cepuk. Apa namanya? Tempat makan kotak gitu. Ambil dulu di hotel atau di kamar atau di tempat yang dia sudah menyiapkannya bekal nanti untuk makan. Kalau enggak, nanti kamu keluar sudah dari masjid, selesai, enggak bisa masuk lagi. Enggak bisa masuk lagi. Untuk menembus ke masjid itu ada sekitar 5 km atau 6 km. Jadi dari sini ke 5 kilo kemana nanti? Tekanaring lapangan futsal kana ora? 5 kilo. Sana ya? Wah, itu sudah. Jadi kalau kamu keluar sampai sana masuk masjid lagi itu, wus, kamu akan apa namanya? Menembus banyak manusia lagi pada sholat. Sulit kan? Sangat sulit. Ya sudah, memang itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah dia mengerjakan sholat dan menghidupkan malam, dia menghidupkan malam dengan ibadah. Salah satunya dengan apa? Sholat at-tarawih. Nah, sholat at-tarawih. Imamnya ganti biasanya. Imam yang ba'dal isya langsung dengan yang malam hari. Itu ganti. Barakallahu fikum. Jangan terus kemudian digunakan untuk selain ibadah. Kayak misalnya untuk genjeringan tadi. Biar gitu cara-caranya kan. Nonton apa layar tancep misalnya sampai pagi, biar begini. Bukan, tapi dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada'uha ma'al jama'ah afdal li fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Menunaikannya bersama jamaah itu lebih utama. Menunaikan sholat at-tarawih bersama jamaah itu lebih utama. Hal itu berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukannya itu secara berjamaah. Lakinnahu tarakal mudawama 'alal jama'ati fiha khasyyata an tufrada 'ala ummatih. Akan tetapi beliau meninggalkan terus-menerus bersama jamaah karena khawatir. Beliau khawatir akan menjadi wajib kepada umatnya. Lah kalau wajib, berarti kalau ada seorang yang meninggalkannya, apa konsekuensinya? Dia berdosa karena wajib. Nah, sehingga Nabi itu khawatir. Beliau hanya mungkin 1, 2, 3, 4 malam terus kemudian gak pernah lagi. Artinya beliau menunaikannya di rumah sendirian. Khawatir apabila Nabi itu sholat di masjid terus akan menjadi anggapan yang wajib. Atau akan turun syariat itu menjadi wajib. Dan itu beliau khawatir. Bok memberatkan umatnya. Wali hadith Abi Dzar anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu man qama ma'a al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah rawahu al-khamsah wa shahhahahu at-Tirmidzi. Hal itu berdasarkan hadith Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, siapa yang berdiri mengerjakan sholat bersama imam hingga selesai, maka dicatat baginya sholat semalam penuh. Sholat semalam suntuk. Berarti kan keutamaan, ya kan? Sampai selesai imam, selesai sholat 11 rakaat misalnya, ya sesuai dalam nas hadis dia mendapatkan keutamaan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Diampuni apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Dan yang dimaksud di sini adalah as-saghair kabair, dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dosa besar itu akan hapus dengan taubat. Dosa besar itu hapus dengan apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan syarat-syarat diterimanya taubat. Ikhlas, meninggalkan, menyesal, meninggalkan kemaksiatan itu, menyesal, memiliki tekad yang kuat untuk tidak lagi mengulangi. Yang kelima, di waktu diterimanya taubat. Kalau berkaitan dengan Banu Adam, maka dia dituntut untuk mencari kehalalannya. Dituntut untuk mencari apa? Kehalalannya. Kalau dulu misalnya dia pernah mencuri barang, maka wajib baginya untuk mengembalikan. Barakallahu fiikum. Kemudian ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimakumullah, lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi ketika seorang membahas tentang menghidupkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar. Adanya malam Lailatul Qadar. Alladhi huwa khairun min alfi syahr. Yang mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 10 akhir dari bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang apabila seorang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar beramal soleh, menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti misalnya i'tikaf. Seorang itu i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu adalah luzumul masjid li ta'atillahi subhanahu wa ta'ala litafarrughi lil ibadah. Seorang itu berdiam di masjid, menetap di masjid, ya, menetap di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah, fokus menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fil lail awin nahar, baik di siang hari maupun di malam hari. Dia berarti menetap terus di masjid. Aw yauman, atau mungkin dia hanya mampunya semalam. Ya boleh dia semalam i'tikaf. Aw lailatan, atau sehari ding, aw yauman atau sehari. Dia hanya mampunya sehari, sehari semalam berarti. Atau semalam saja. Au ayyaman au layalia, atau beberapa hari atau beberapa malam. Dia menetap di dalam masjid. Ini i'tikaf, salah satu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di 10 akhir dari bulan Ramadan. Terkhusus di 10 akhir dari bulan apa? Ramadan, yaitu i'tikaf. Seorang masuk ke dalam masjid, melaksanakan ketaatan kepada Allah, fokus menjalankan ibadah di siang hari atau di malam hari, atau sesaat saja, atau seharian, atau semalaman, atau beberapa hari, atau hanya beberapa malam, itu boleh. Dia meniatkan diri untuk apa? I'tikaf. Pertanyaannya, apakah seorang harus ada kamar-kamar? Ada kamar-kamarnya, satu kamar misalkan kita bikin bilik-bilik. Jawabannya tidak. Tidak harus. Itu hanya teknis dalam menjalankan fokus. Jelas ya? Kan kalau sendiri biasanya lebih fokus, karena memang amalan i'tikaf itu Ini amalan i'tikaf itu adalah apa? Ini berdiam diri di masjid, sendiri fokus ibadah. Kurangi bergaul dengan manusia, ini dikurangi. Engkau pada i'tikaf sebenarnya dopok bae. Masing-masing gawa bahan dari rumah sendiri-sendiri. Kalau ada 50 orang i'tikaf misalnya, masing-masing dopok ngrungokna. Grombol anak iki gawa panganan nggih. Gimana gitu? Ping 50 coba. Malamnya medang yo medang. Dur to kan asuk. Ya habis waktu kan? Habis waktu itu. Nah, kalau sendiri kan bisa fokus. Itu diharapkan lebih apa? Bisa fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ditanya apakah harus dengan tenda atau dengan khiyam, khaimah, dengan kemah, dengan bilik-bilik kamar, itu enggak harus. Tapi boleh. Jelas ya? Pertanyaan yang kedua, apakah harus? Apakah harus i'tikaf di masjid yang di situ dikerjakan atau diadakan salat Jumat? Kalau pertanyaannya harus atau tidak harus, maka jawabannya tidak harus. Begitu. Makanya kalau memberi pertanyaan itu, apa yang kamu maukan dari pertanyaan? Orang yang ditanya juga, kalau pertanyaan harus atau tidak harus, ya enggak harus. Sama kayak orang itu, apakah harus seorang itu nikah poligami? Jawabannya ya enggak harus. Ya kan? Ya enggak harus. Enggak harus poligami. Tapi seorang apakah boleh? Jawabannya ya boleh. Kamu harus ini dulu. Kalau apa namanya? Perhatikan pertanyaan. Kalau kamu pertanyaan harus, berarti kan ini wajib. Berarti kalau tidak dosa dia. Kalau pertanyaan boleh enggak? Boleh. Nah, jadi boleh. Ketika seorang i'tikaf di masjid yang tidak diadakan di situ salat al-Jumu'ah. Tapi afdolnya, nah ini beda lagi. Jelas ya? Kalau harusnya tidak harus. Kalau bolehnya boleh. Tapi afdolnya iya, dilakukan di masjid yang di situ diadakan sholatul Jumu'ah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk supaya tidak sering keluar dari masjid. Itu tujuannya. Kalau dia i'tikaf di masjid yang di situ tidak diadakan sholatul Jumu'ah, ketika hari Jumat berarti dia harus keluar, ya kan? Dia harus keluar ke masjid yang di situ diadakan sholatul Jumu'ah, harus keluar. Mau tidak mau, itu konsekuensinya. Lah sih gimana? Ya gak gimana-gimana, yang kamu maukan apa? I'tikaf. Ya sudah, laksanakanlah i'tikaf. Laksanakanlah apa? I'tikaf. Apa makna i'tikaf? Kamu fokus ibadah di dalam masjid. Masjid musola itu sama saja. Bukti beda. Langgar itu tuh sama saja. Karena kalau di sini ya, naik masjid pengertiannya kalau di sini tuh gede. Di Indonesia kan gede, itu namanya masjid. Kalau gede maka itu namanya masjid. Misalkan sana 20 meter itu namanya masjid. Meskipun tidak diadakan sholatul Jumu'ah, karena gede maka namanya masjid. Kalau kecil namanya musola atau langgar. Menglanggar gitu. Nah, itu biasanya di situ. Tapi kalau di dalam bahasa Arab sama, tempat untuk sujud itu ya masjid namanya. Mana masjidnya? Itu dia masjid. Jelas ya? Barakallahu fikum. Masjid Ghomamah misalnya. Masjid Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Itu masjid namanya. Disebut masjid padahal itu samping mungkin enggak jauh dari mungkin dia 200 meter atau 300 meter dari Masjid Nabawi. Itu ada masjid. Kalau di istilahnya kita ya langgar atau musola digunakan juga untuk sholat. 300 meter kan dekat, ya kan? Kita jalan ke sana misalkan 300 meter itu ada Masjid Ghomamah namanya. Enggak ada Musolla Ghomamah, itu enggak ada. Enggak ada. Atau Musolla Abu Bakar As-Siddiq itu enggak ada. Masjid itu namanya. Musolla itu di tempat sholat. Kamu punya rumah, kemudian rumahnya dibikin tempat sholat, ya musolla juga itu namanya. Ini musolanya. Begitu. Tempat apa? Sholat. Jadi ini yang berkaitan dengan apa? I'tikaf. Apa hukumnya i'tikaf? Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah apa? Sunnah. Apabila dia mengerjakan, maka dia mendapatkan pahala. Apabila dia tidak mengerjakan, maka dia tidak mendapat dosa. Ini sunnah, bukanlah wajib. Bisa menjadi wajib apabila dia bernadar. Nek genyong penjualanku ke hari ini 1 Ramadan sampai 20 Ramadan itu tembus 1 juta box nasi, nyong i'tikaf 10 hari misalkan. Nah, karena wis kenang go 10 dina ki ora apa? Ora jualan misalkan libur, pokoknya 10 hari libur misalkan. Kemudian dia apa? I'tikaf, dia nadar, saya bernadar. 1 Ramadan sampai 20 Ramadan itu terjual 1 juta box nasi rames saya ini, maka saya akan i'tikaf 10 hari di akhir dari bulan Ramadan. Dia bernadar. Maka kala itu hukum nadar yang sedarinya sebelumnya sunnah, hukumnya menjadi apa? Wajib, karena dia bernadar. Ya biasanya sehari itu habis 200-300. Terus 300 berarti sejuta ya kecil ya. 10 juta berarti sudah. Nah kan berarti ini misalkan berarti ini oke banget tuh 1 hari sampai 20 misalkan. Ya bisa berarti 100 juta kan alhamdulillah kayak kena gue sanggup 10 dina kok. Nyong gara fokus pokoknya. Nyong memang dari 1 Ramadan sampai 20 Ramadan ya terawih, ya tetap terawih. Ning nyong kesel. Nah, untuk 10 ini akhir nyong gara fokus minggir di sini. Ya wis lah aja nasi ya ora apa-apa wis. Kue kering. Nah, kuker. Rame kan? Kue kering. Kalau saya habis ya kue kering saya pesanan sampai 20 Ramadan misalkan 10 juta box, maka saya akan fokus di 10 akhirnya saya tidak menerima lagi pesanan. Saya fokus pokoknya ibadah kepada Allah. Jadi dia tiap hari di masjid, mau siang, sore, malam. Nah, di dalam apa? Masjid. Dan ini hukumnya sunnah. Kama qala Allahu jalla wa ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian gauli mereka, janganlah kalian menyetubuhi mereka, yakni istri-istri kalian, dalam keadaan kalian itu i'tikaf di dalam masjid. Dan ini salah satu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang bulan Ramadan dan datang lagi 10 akhir dari bulan Ramadan, maka beliau ahya laylah wa yuqidu ahlah. Beliau ya menghidupkan malamnya, beliau membangunkan keluarganya, istri-istrinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa shadda mizarahu, dan beliau mengencangkan sarungnya. Maksudnya mengencangkan sarungnya itu tidak mendekati istrinya, tidak menyetubuhi istrinya, tidak berhubungan dengan istrinya. Udu dimaknai, mengencangkan sarung, kencangkan sarung atau cok kayak gitu. Udu. Bahasa syariat itu kadang-kadang seperti itu. Jadi orang jangan saklek klok kayak gitu, ngerti pahami kayak gitu mau gimana? Ya, nyong seperti Rasul, gimana sih? Mengencangkan sarung. Nah, ini kencang nak. Mau ini kombor-kombor. Nah, segi tak kencang nak ceng sesuai dengan kan sabda Rasul. Oh, yang pintar gitu, kok pintar banget ya, ngasih orang mudeng. Jelas ya. Jadi itu makna mengencangkan sarung itu apa? Tidak menghubungi istrinya, itu maknanya. Kadang-kadang bahasa syariat seperti itu. Kadang-kadang firman Allah juga seperti itu. Nah, jelas ya? Saya contohkan lagi ini. Dalam surat Yasin Allah berfirman, qalu ta'irukum ma'akum ayin dukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka mengatakan ta'irukum ma'akum. Ta'irun artinya apa? Burung. Berarti mereka mengatakan burung kalian bersama kalian. Apa maknanya burung kalian bersama kalian? Mau diartikan begitu, burung kalian bersama kalian. Berarti nyung kudu bawa burung ya. Ya, bersama kalian. Nah, itu pasti ada tafsirnya. Jelas ya? Barakallahu fikum. Nah, ini daripada sebagian hukum tentang al-i'tikaf, yang mana i'tikaf itu hukumnya sunnah. Ya, seorang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus dengan menggunakan tenda-tenda, tidak harus pula di masjid yang diadakan di situ Jumu'ah. Di sini misalkan orang mau itikaf, ya, malam hari, setiap malam saya mau itikaf lah. Fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan. Tidak masalah, lakukan. Malam hari dia baca Quran, dia berdoa. Kalau tidur dia tidur sebentar, bangun lagi baca Quran lagi, sholat lagi, dia mencari malam Lailatul Qadar. Itu boleh. Oh, ini sudah waktunya sahur misalkan, dia pulang. Boleh, tidak masalah pulang bersama keluarganya. Ya, dia mampunya segitu, i'tikaf. Kalau mau yang 10 hari, ya silakan bagi yang mampu. Itu afdal. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika datang 10 akhir dari bulan Ramadan, hendaknya seorang mukmin mukminah untuk fokus menambah kualitas ibadahnya. Jangan menurun, ya. Yun wong iki akeh pesenan nggih. Orang wong nang ngadi ngliadiane maning nggih panen. Sama ini juga panen. Intinya orang harus bijaklah dalam menghadapi ini, harus bijak. Silakan orang masing-masing bisa bisa sendiri-sendiri, silakan. Jelas ya? Barakallahu fikum. Kurang 5 menit lagi insyaallah untuk persiapan iftar. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.